melengkapinya sudah masuk. Kemudian zuhur harus sudah masuk zuhur. Kemudian maghrib harus sudah masuk maghrib. Ya. Dan itu tidak lama, hanya beberapa menit. Maka tunggulah. Tadi dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat empat rakaat salat apa aja? Ba'da dzuhur. Ditanya oleh Aisyah, salat apa ya Rasul? Aku tadi habis zuhur tidak sempat salat sebelum ba'da dzuhur. Ada sesuatu kesibukan. Maka beliau lakukan setelah berarti boleh mengkodok sholat sunnah, puasa sunnah. Kita biasa puasa Senin Kamis. Senin Kamis sudah bulan-bulan bertahun-tahun. Kemudian di hari Senin ada undangan makan atau ada kita datang minta teman-teman dimakan, maka batalkan makan kita. Kemudian selasanya kita tidak harus, dia lebih baik untuk mati ibu. Ya. Ada kalanya ibu itu bersikeras mengajak, ada kalanya sekedar minta di teman memakan saja. Kita bisa melihat bagaimana permintaan itu. Mohon dijelaskan tentang sholat yang tidak boleh dilakukan selain saat-saat waktu matahari terbit terbenam. Sholat apa saja yang tidak boleh dilakukan? Seluruh sholat dilarang di tiga waktu tadi. Seluruh sholat apa saja, termasuk sholat maghrib. Ya. Ada pun yang tidak ada qobliyah adalah hanya qobliyah isya. Karena hadisnya baik. Maka qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, empat rakaat, qobliyah maghrib, semuanya ada. Hanya qobliyah isya yang tidak ada. Ada pun ba'diyah yang tidak ada, ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Semuanya ada, di luar itu semuanya ada. Hanya ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang sangat ditekankan, ada yang tidak. Yang sangat ditekankan qobliyah subuh, qobliyah zuhur dua rakaat, ba'diyah zuhur dua rakaat, yang empat tidak. Kemudian ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Apakah boleh kita berwudu namun tidak karena sholat? Boleh. Dari fawaid hadis yang pernah kita baca bahwa boleh mendawamkan wudu. Enggak mau sholat, enggak mau baca Al-Quran, enggak mau fawaid, tapi wudu boleh disunnahkan. Mohon dijelaskan tentang pengertian jamaah kedua. Apakah terjadi khilaf di antara ulama tentang ini? Ya, sudah sering kita bahas khilaf antara tiga imam madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan Imam Malik, Imam Maliki. Semuanya berpendapat bid'ahnya jamaah kedua. Ini berseberangan dengan pendapatnya Imam Ahmad, Imam Hambali yang mengatakan boleh. Jemaah kedua di masjid yang ada imam rawat. Apakah termasuk menganiaya diri sendiri orang yang sakit kemudian tidak berobat sehingga menyebabkan kematian? Ya, penyakit ada beberapa sifat. Ya, dokter lebih tahu dari kita. Jika dokter mengatakan kalau anda Anda tidak berubah, maka kemungkinan Anda akan meninggal. Kalau kita tidak apa-apa, meninggal saja. Nah, berarti sementara kita ada biaya untuk mengobati. Ada sifat penyakit yang ringan, seperti pusing-pusing, flu, yang pada kelebihannya tidak menyebabkan kematian. Lalu kita tidak obati, kita tidak berubah, maka ini tidak apa-apa. Akan tetapi sesalim bin'id al-Hilal hafizahullah mengeluarkan fawaid dari hadis tentang wanita yang kaya yang minta didoakan oleh Nabi kemudian tidak jadi. Nabi mengatakan jawab sakit darah kulitnya tidak berubah. Menurut beliau berubah itu tidak berubah. Tidak wajib. Berubah itu tidak. Buktinya wanita yang ini siap untuk terus hayat mungkin. Ya, itu kesimpulan yang diambil oleh beliau. 4 hari lalu kami berjamaah sholat subuh karena stok depan sudah penuh. Di stok kedua ada yang mulai dari tengah, ada juga dari kanan. Tiba-tiba imam bilang ini bukan sholat jenazah, jadi harus dari kanan dulu. Mohon penjelasan. Stok yang terbaik adalah stok pertama. Dan gitu. Baru 2-3 dan sekarang sok pertama yang terbaik itu yang mana? Ya, jawabnya yang paling dekat dengan imam gitu. Berarti tepat di belakang imam. Jadi kalau imam mengatakan ini bukan sholat jenazah, mulai dari mana? Berarti kalau hanya ada 3 orang di masjid ini, lalu imam di situ untuk 3 orang besok, meskipun, atau 5 orang di sana, meskipun, berarti tidak benar memulai stop dari kanan, tidak benar. Tetapi dari yang terdekat dengan imam, ya. Jika suami menolak berhubungan dengan istri, apakah dia berdosa namanya? Ya tentu ada sebab. Ya, suami yang tidak mau berhubungan mungkin capek, lelah dan sebagainya. Ya, akhirnya di apabila seorang kondisi rumah masih menyewa atau tiba-tiba dari hasil usahanya dia mendapatkan uang cukup untuk berhaji, apakah dia telah wajib haji? Ya. Karena punya rumah tidak wajib. Tidak ada satu ulama yang mengatakan wajib punya rumah. Ya. Wajib memiliki tempat tinggal, ya. Tetapi kan tidak harus punya, ya. Bisa orang gitu. Karena di zaman itu tidak ada, tidak lazim kontrak kan tadi, ya. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'in tidak ada riwayat saling mengontrak petak-petak misalnya kayak di kita, ya. Nah, maka semuanya punya gitu. Semuanya punya. Kalau hari ini tidak punya tetapi dengan uang 2 juta, 3 juta bisa mengontrak 1 tahun, ini sudah terpenuhi kewajiban kita untuk menempatkan istri anak di satu rumah sudah terpenuhi. Nah, sementara pergi haji wajib jika mampu, padahal dia mampu, ya, maka sudah jelas hukumnya. Apabila kita ditanya oleh seseorang, kenapa engkau melakukan hal itu, lalu kita menjelaskan dengan beberapa dalil, bolehkah? Boleh. Boleh. Ya. sudah sifat kepada dia. Kenapa mesti minta dalil? Gitu. Kecuali kita tidak sifat, maka berdua. Ya. Kok begitu saja? Dalilnya mana? Boleh teman. Ya. Bisa salah, bisa tidak. Mana dalilnya atau begitu? Boleh. Karena kita tidak sifat kepada dia. Tapi kepada seorang alim, seorang ulama, siapa? Ini bagian dari adab. Kecuali memang sedang bermusyawarah atau dia pula atau sama orang lain, gitu ya. Ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Dia melihat kalau wanita itu sering mendengarkan musik dan juga kalau wanita itu kurang suka melihat pria yang berjenggot lebat. Mendengar lagi itu mengambil subhat tentang dirinya mendengarkan musik dan subhat dirinya memotong jenggot. Panjang pertanyaan kepada apakah laki-laki tersebut jatuh kepada syirik makbar dan bagaimana cara laki-laki tersebut untuk bertobat? Ya, dia wajib mengoreksi ucapannya. Wajib bagi dia mengoreksi ucapannya tentang haramnya musik, wajibnya bersinggol. Berarti dia telah mengganti keburukan dengan kebaikan. Kalau dia teruskan ucapannya, bisa. Ya, karena cinta kepada seseorang selalu membenarkan apa saja yang di yakini oleh orang tersebut. Ya, bisa. Kalau kita bangun kesiangan dan baru bangun ketika matahari terbit, bagaimana waktu yang tepat untuk sholat subuh? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar sampai matahari betul-betul terbit. Ketika matahari sudah betul-betul terbit, segeralah sholat subuh. Atau boleh sholat kemudian subuh. Tapi kalau matahari diperkirakan belum terbit, masih 10 menit lagi misalnya, 15 menit lagi, maka jangan kemudian subuh. Segera sholat subuh, takut waktu keburu hilang, keburu habis. Ya tidak bisa, menurut gimana? Ya. Kalau aku menikmati dengan jadwal, boleh. Sekarang ada jadwal. Subuh yang sekian, suruh yang sekian, habis yang sekian. Ya. Itu boleh kita percaya jika mendung. Boleh kita jadikan patokan jika mendung. Apabila kita bisa melihat matahari langsung di timur, maka jadwal nomor 2. Kita pegangi apa yang menjadi sabda Nabi. Rasulullah melarang orang yang sudah bercampur dengan istrinya pada malam harinya untuk masuk ke liang lahat. Pertanyaan, apakah kalau orang tersebut sudah mandi jenabah junub juga tidak berdosa? Iya, kan sudah subuh, pasti sudah mandi junub. Ya, maka keterangannya siapa yang junub tidak boleh masuk yang lahat. Bukan begitu. Siapa yang malam harinya jima, dia tidak boleh masuk yang lahat. Di pagi harinya, di siang harinya. Pasti sudah mandi junub, betul atau tidak? Ya, pasti sudah mandi junub. Tetap tidak boleh masuk ke liang lahat. Ya, bukan masalah junubnya, tapi masalah jima di malam hari. Kenapa? Tolong jelaskan tentang arus dan langit ketujuh. Antara arus dengan langit ketujuh ada satu makhluk umum yang terbesar. Apa? Antara arus dengan langit ketujuh ada makhluk umum yang sangat besar. Apa? Kursi. Kursi. Jadi bumi di atasnya langit pertama, di atasnya langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian kursi, kemudian arus, dan di Allah berada. Dan tidak ada apa-apa di atas Allah. Ini makna bahwa Allah adalah Abdu'ir. Laisa fawqahu syai'. Tidak ada apapun di atas Allah. Segala makhluk semuanya berada di bawah Allah. Apa hukum mendengarkan berita-berita di radio Elsinta? Tidak ada larangan. Ya, tidak ada anjuran. Ya, urusan dunia. Bagaimana hukum tinggal bersama orang yang tidak bersama? Sementara dia enggak berdosa, tidak berdosa. Kalau dia anak kita, kalau dia istri kita, maka kita berdosa. Bukan tinggal bersama dia berdosa, enggak. Tapi karena kita tidak menyuruh mereka. Tapi kalau dia itu mertua kita, orang tua kita, tentu kita tidak sanggup. Kita hanya bisa menasihati, mengajak, tidak bisa memaksa. Adapun anak istri tentu kita bisa memaksa mereka untuk melakukan. Iya, ini salah satu amalan dari muka tawasul bil haqq, tawasul bis sabr. Bangunkan sudah subuh, apalagi kita tahu bahwa dia teman kita yang selalu menjalankan sholat berjamaah, maka bangun. Yes. Apa yang harus kita katakan atau kita lakukan apabila ada saudara kita yang datang ke rumah untuk meminta sumbangan? Ya tolong saja, ya mohon maaf, saya tidak bisa memberi, ya dengan bahasa yang sopan, yang jelas, gitu. Jangan ada bohong, terus terang. Sudah waktunya kita berterus terang. Karena dakwah itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Ketika orang-orang maulid kita tidak maulid, berarti kita sedang dakwah, dakwah bid'ah. Ketika orang-orang tahlilan kita tidak tahlilan, berarti kita sedang berdakwah, dakwah bid'ah. Minimal kita dakwah kepada anak istri atau adik kita atau orang yang tiba kepada kita. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari ada saja satu dua